Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nawasil darsana insyaallah min kitab Syarh Tsalatsatul Usul li Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Tsalatsatul Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari penjelasan ucapan penulis matan Al-Usulu Thalatha, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada ucapannya, wa dalilu al-khasyyati qauluhu taala, fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dalil bahwasannya khasyah, rasa takut, adalah suatu ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Kita lanjut pada dalil dari jenis ibadah yang lainnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, wa dalilul inabati qawluhu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Al-ayah. Dalil bahwasannya inabah adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, yaitu bertaubat kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Al-ayah dalam surah Az-Zumar ayat 54. Ayat ini merupakan dalil bahwasannya inabah adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinabah kepada Allah, yaitu bertaubat kembali kepada Allah, sadar dan Allah memerintahkan untuk kita berserah diri kepadanya, tunduk, taat, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita baca penjelasan Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala Asyarah penjelasan. Al-inabatu ar-ruju'u. Al-inabah maknanya adalah rujuk, kembali. Yaitu kembali kepada Allah. Wahiyya bimakna taubah. Dan inabah itu maknanya adalah taubat. Kembali kepada Allah artinya bertaubat kepada Allah. Ini makna inabah. Maknanya adalah taubat. Wat taubatu wal inabatu bimaknan wahid. Taubat dan inabah itu satu makna. Taubat dan inabah itu satu makna. Maknanya sama. Walakin ba'dul ulama yaqul al-inabatu akhassu min at-taubah. Akan tetapi sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa al-inabah akhass min at-taubah. Inabah itu lebih khusus lagi. Lebih mendalam lagi maknanya daripada taubat. Sama-sama maknanya taubat, tetapi inabah itu lebih khusus lagi. Ai akad li annahu taubah ma'iqbalin ilallahi azza wa jal. Arti lebih khusus yaitu lebih ditekankan. Inabah itu lebih ditekankan. Karena inabah itu merupakan taubat yang disertai dengan al-iqbal ilallah. Taubat yang disertai dengan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintah-perintahnya. Ay taubatun khosotun. Artinya inabah adalah taubat yang khusus. Wal insanu qad yatubu wa yatruk az-zanba wa la ya'ud ilaih wa yandamu alaih walakin qad yakun fil iqbali ala Allah. Iqbal da'if. Seseorang itu kadang dia bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Dan meninggalkan dosa. Kemaksiatan. Dan tidak kembali mengulangi kemaksiatan tersebut. Dan menyesali perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana syarat-syarat taubat. Berhenti dari kemaksiatan, kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut, kemaksiatan tersebut, kemudian yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ini taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Kadang-kadang seseorang bertaubat dan meninggalkan dosa dan tidak kembali melakukan dosa tersebut dan menyesali dosa tersebut. Akan tetapi, qad yakun fil iqbal 'ala Allah iqbal dhaif. Akan tetapi kadang iqbalnya kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah, iqbal dhaif, kadang-kadang naam lemah, kesemangatannya dalam ibadah lemah, kesemangatan dalam menjalankan perintah-perintah Allah lemah, Amal inabah, adapun inabah, fahiya iqbalun allahi azza wa jal. Maka inabah adalah taubat yang disertai dengan benar-benar menghadap kepada Allah azza wa jal, yaitu fokus menjalankan ketaatan kepada Allah azza wa jal, menjalankan perintah-perintah Allah azza wa jal. Ini inabah. Walihada qol, oleh karena itu Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Itu bertaubat dengan disertai melakukan amal soleh. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Ai irji'ulah, yaitu kembalilah kepada Allah. Wa aqbilu alaih subhanahu wa ta'ala, dan lakukanlah amal saleh, menghadaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min qabli ayyatiyakumul azabu thumma latunsurun, sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak akan ditolong. Bertaubatlah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab kepada kalian. Thumma latunsurun, kemudian kalian tidak akan ditolong. Azab yang datangnya tiba-tiba, enggak disangka, enggak diduga, kemudian kalian tidak akan tertolong. Idza jaa al-'adzabul muhlikul mahiq, apabila datang azab yang membinasakan dan memusnahkan, fa innaha la tuqbal taubatun man taba 'inda dzalik, maka sesungguhnya tidak diterima taubat orang yang bertaubat ketika itu. Syekh di sini mulai menyebutkan tentang na'am hukum-hukum yang terkait dengan taubat. Sebelum kita masuk dalam hukum-hukum yang terkait dengan taubat, kita ulangi kembali bahwasannya al-inabah akhos minat taubah. Inabah itu lebih khusus daripada taubat, walaupun maknanya sama taubat. Tapi inabah itu lebih khusus lagi. Karena kalau taubat, itu tidak disertai dengan na'am al-iqbal ala Allah iqbal tam, atau iqbal qawi. Tidak disertai dengan menghadap kepada Allah dengan na'am iqbal yang kuat, bersungguh-sungguh. Tapi kadang lemah. Dia bertobat memang dari dosa dan kemaksiatan, tapi lemah dalam menjalankan ibadah, lemah dalam menghadap kepada Allah, lemah dalam kembali kepada Allah. Tetapi inabah itu taubat dan disertai dengan semangat ibadah, semangat melakukan amal soleh, menghadap kepada Allah, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak sholat, banyak menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini inabah, taubat yang disertai dengan al-iqbal al-Allah, benar-benar menghadap, tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya sebelum datang azab. Karena apabila telah datang azab, azab muhlik, azab yang membinasakan, maka tidak diterima taubat orang yang bertaubat. illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizy. Kecuali kaumnya Yunus. Allah kecualikan kaumnya Yunus. Ketika mereka beriman, kashafna anhum azabal khizy. Kaumnya Yunus sebelumnya belum beriman, menimpa kepada mereka azab yang menghinakan. Ketika mereka beriman, kashafna anhum azabal khizy, maka kami angkat dari mereka azab yang menghinakan. Hadza mustasna ini dikecualikan. Pengkhususan untuk kaum Nam Yunus atau pengecualian untuk kaum Yunus alaihi salatu wassalam, bahwasanya taubat mereka diterima walaupun telah datang azab yang menghinakan. Namun pada asalnya apabila telah datang azab yang menghinakan atau azab yang menghancurkan, membinasakan, pada asalnya tidak diterima taubat. Ketika kondisi yang seperti ini, kecuali kaumnya Yunus tadi, ada pengecualian. Ketika kaumnya Yunus beriman, Allah angkat azab yang menghinakan tersebut. Allah angkat azab yang membinasakan. Hadza mustasna ini pengecualian dari Allah untuk kaum Yunus alaihi salatu wasalam. Wa illa fa innahu idza nazala al'adzabul muhlik fa innaha la tuqbalu taubah. Padahal pada asalnya apabila telah datang atau telah turun azab yang membinasakan, sesungguhnya tidak diterima lagi taubat. Fir'aun la'natullah alaih, ketika telah berada di tengah lautan, kemudian air yang tadinya menggunung kembali seperti semula, nah ini azab, azab yang membinasakan, azab yang menghinakan. Maka ketika turun azab tersebut tidak diterima lagi taubat. Tidak diterima lagi taubat. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsurun. Itu bertaubatlah dari dosa dan kemaksiatan sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak ditolong lagi. Artinya kalau sudah turun azab, turun azab yang menghinakan, sudah tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Sudah tidak diterima lagi taubat. Nah. Fataubatu wal inabatu laha ajalun walahu mahaddun. Dan taubat serta inabah, walaupun keduanya bermakna sama, hanya saja inabah lebih khusus lagi. Taubat dan inabah itu memiliki waktu dan batasan-batasan. Memiliki waktu dan batasan-batasan. Kalau lewat waktunya, lewat batasannya, tidak akan diterima. Fala tuqbal taubatun min man gharghara aw man hadarahul maut. Maka tidak diterima taubat orang yang nyawanya telah berada di tenggorokannya. Aw man hadarahul maut, atau orang yang telah hadir al maut kepadanya. Hadir kematian kepadanya. Taubat orang yang seperti ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum yughargir. Nyawanya belum berada di tenggorokannya. Belum mengalami ghargharah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka taubat orang yang sudah mengalami ghargharah la tuqbal, tidak diterima. Dan ini merupakan salah satu syarat taubat, yaitu hendaklah bertaubat sebelum mengalami ghargharah, sebelum nyawa berada di tenggorokannya, sebelum maut mendatanginya. Dan juga wala tuqbalu taubatun man nazala bihil azabul mahik al muhlik. Dan juga tidak diterima taubat orang yang telah turun kepadanya azab yang membinasakan. Dalilnya tadi, min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsurun. Itu bertobatlah kalian sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak ditolong. Ini juga termasuk daripada na'am syarat-syarat taubat. Hendaknya taubat dilakukan sebelum turunnya azab yang membinasakan. Wala tuqbalu taubatu idza kharajati syamsu min maghribiha qabla qiyamis sa'ah. Kemudian yang ketiga, dan taubat juga tidak diterima apabila matahari telah keluar dari barat. Apabila matahari telah keluar dari tempat tenggelamnya. Qabla qiyamis sa'ah, sebelum datangnya hari kiamat dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, yaitu dari barat. Ini min alamatis sa'ah al-kubro, termasuk daripada tanda-tanda kiamat, tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda hari kiamat. Artinya sudah sangat dekat terjadinya kiamat ketika matahari terbit dari arah barat. Dan ketika matahari terbit dari arah barat, tidak diterima lagi taubat orang-orang yang bertaubat. La tuqbalu taubatu hina idzin. Tidak diterima taubat ketika itu. Ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, dari tempat tenggelamnya, taballahu alaihi, maka Allah terima taubatnya. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah terima taubatnya. Artinya, apabila taubatnya itu setelah matahari terbit dari arah barat, maka tidak diterima taubat orang tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan kiamat terjadi pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat, ketika tidak lagi di sana disebut nama Allah Tidak ada lagi di dunia ini yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Dan kalaupun ada orang yang masih ada keimanan dalam hati mereka, walaupun sedikit, maka Allah tiupkan angin segar yang menyebabkan mereka meninggal. Sehingga yang tersisa adalah tinggal fujar, kuffar. Yang tersisa tinggal orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka kepada mereka lah naam terjadinya hari kiamat. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Dan setiap malam Jumat di waktu subuh, sebagaimana dalam hadis yang sahih, setiap subuh Jumat, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala merasa ketakutan. Takut kalau-kalau matahari terbitnya dari barat, bukan dari timur. Nah, jadi setiap makhluk takut setiap pagi Jumat, kecuali jin dan manusia. Santai, ada yang masih tidur nyenyak, ada yang pagi-pagi santai ke pasar, meninggalkan sholat subuh. Al-Muhim, kecuali jin dan manusia, santai. Adapun makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, mereka ketakutan setiap pagi hari Jumat, karena khawatir matahari tidak terbit dari timur, tetapi terbitnya dari barat. Nas'alullah salama wal'afiyah. Semoga Allah mewafatkan kita sebelum terjadinya hari kiamat. Dan orang yang mengalami hari kiamat adalah, nah, termasuk dari seburuk-buruk manusia. Syarun nas man adrakat humus sa'a. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengalami hari kiamat. Dan taubat tidak diterima apabila matahari telah terbit dari arah barat, sebagaimana dalam hadis yang sahih tadi. Ini waktu dan batasan-batasan taubat. Taubat memiliki waktu dan batasan-batasannya. Yang pertama apa tadi? Taubat tidak diterima apabila nyawa telah ditenggorokannya, kematian telah mendatanginya. Yang kedua, taubat tidak diterima apabila azab yang menghinakan telah turun. Yang ketiga, taubat tidak diterima apabila matahari telah terbit dari arah barat. Fallahu yahussul abda ala taubah wal inabah. Maka Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat dan berinabah kembali kepada Allah. Qabalan tihai ajali, sebelum datang batas waktunya, batas habisnya, atau sebelum habis masanya, sebelum habis waktu yang telah ditetapkan untuk diterimanya taubat. Allah mengatakan min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsurun, sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan ditolong lagi. Dan ayat-ayat tentang taubat sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, niscaya kalian tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah dijamin masuk jannah dan telah diampuni seluruh dosanya, baik yang lalu atau yang akan datang, yang lalu atau yang sudah terjadi, Allah ampuni dosanya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam masih serius dan bersungguh-sungguh untuk memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah azza wajalla. Dan beliau sudah ada jaminan diampuni dosa-dosanya, jamin sudah masuk jannah. Maka bagaimana dengan kondisi kita yang enggak ada jaminan, ya? Enggak ada jaminan masuk jannah dan enggak ada jaminan diampuni dosa. Maka tentunya kita harus bersungguh-sungguh untuk serius dan banyak memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat beliau mengatakan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Dalam suatu riwayat beliau mengatakan ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali tiap hari bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, padahal telah diampuni dosa-dosa beliau, baik yang telah berlalu atau yang akan datang, dan telah dijamin jannah. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh Asy-Syahid yang menjadi inti dalam ayat di atas, qauluhu wa anibu ila rabbikum. Yang menjadi syahid adalah firman Allah wa anibu ila rabbikum. Beriman inabahlah kalian kepada Rabb kalian. Yaitu kembalilah, bertaubatlah kepada Rabb kalian. Dalla ala anal inabata nau'un min anwa'il ibadah. Ayat ini menunjukkan bahwa inabah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Li'annahu qol, karena Allah berfirman ila rabbikum, kepada Rabb kalian, yaitu berinabahlah kepada Rabb kalian. Fahadha yadul ala annaha nau'un min anwa'il ibadah. Ini menunjukkan bahwa inabah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Nah, dan bertaubat kepada Allah, bertaubat dari dosa dan kemaksiatan, laha syurut, ada syarat-syaratnya. Bagaimana yang tadi secara ringkas telah kita sebutkan. Di antara syaratnya adalah ikhlas. Karena taubat adalah ibadah, maka harus ikhlas. Ini terpaksa. Nah, bukan karena ini atau itu, tapi karena Allah. Karena taubat adalah ibadah. Kemudian di antara syaratnya adalah an yuqli'a 'anil ma'siyah, berhenti dari kemaksiatan. Berhenti total. Kemudian yang berikutnya an yandam 'ala fi'liha, menyesali kemaksiatan tersebut. Dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya yang keempat an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini empat syarat dari syarat-syarat taubat kepada Allah. Taubat dari kemaksiatan dan dosa. Dan apabila dosa dan kemaksiatan tersebut terkait dengan hak orang lain, terkait dengan hak makhluk, maka ditambah syarat yang kelima. Apa itu? Naam. Aywa. Meminta halal, meminta maaf ya, dari kezaliman yang telah dia perbuat kepada saudaranya atau kepada orang lain. Meminta halal. Kalau dia telah mengambil hartanya, maka meminta halal atau mengembalikannya. Kalau dia telah menggibahinya, maka dia pun meminta maaf kepadanya. Nah. Ini syurutut taubah, ini syarat-syarat taubat. Dan ditambah dua syarat lagi, atau tiga syarat lagi tadi, hendaklah taubat dilakukan pada waktunya. Nah, yaitu taubat dilakukan sebelum mengalami ghar-gharah. Kemudian yang kedua, taubat dilakukan sebelum turun azab yang menghinakan. Kemudian yang ketiga, hendaklah bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini syurutu taubah, syarat-syarat taubat. Nah, maka dengan selesainya penjelasan ini, selesai pula penjelasan dari ucapan Syekh, wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dalil bahwasanya inabah adalah ibadah adalah firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dalam surat Az-Zumar ayat 54. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.